Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syarfuddin Abu Najah Musa Ibn Ahmad Al-Hajjawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan la yanfadu afdala ma yanbaghi ay yuhmadu. Wa sallallahu wa sallama ala afdalil mustafaina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbadu. Amma ba'du. Fahada mukhtasarun fil fiqhi min muqna'il imamil muwaffaqi Abi Muhammad ala qawlin wahidin wa huwa rajihu fi madhhabi Ahmad. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini kitab Zadul Mustaqni fil fiqhi min ar-rajih fi madhhabi al-Imam Ahmad. Demikian judul buku ini, karya Al-Allamah Syarfuddin Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi. Akan datang nanti di penjelasan dari mukaddimah penulis bahwa matan ini beliau ringkas dari kitab Al-Muqni' karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Iya. Dan di sela-sela pembahasan nanti insyaallah taala kita akan ingatkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah fikih. Dan perlu diingat bahwa para ulama membagi fikih itu menjadi dua macam. Ada fikih di pembahasan akidah, dan ada fikih yang berkaitan dengan ibadah, muamalat dan selainnya. Disebut dengan nama fikih umum, al-fikih al-am. Kalau fikih dalam akidah disebut al-fiqhul akbar. Ya. Dan insyaAllah ta'ala akan datang nanti definisi tentang fikih tersebut. Dan sebagai pendahuluan perlu saya ingatkan bahwa para ulama di dalam menyusun dan menguraikan pembahasan fikih, mereka menulis buku-buku ringkasan yang disebut dengan nama al-mutun, dan mereka juga menulis syuruhat, syarah-syarah yang berkaitan dengan matan tersebut. Iya. Dan seorang yang ingin tadarruj, bertahap masuk di dalam mempelajari ilmu fikih, hendaknya dia memulai dari mutun, ringkasan-ringkasan yang menyebabkan dia mengetahui masail-masail fikhiyah sertai dengan dalilnya. Sebab itu pokok yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia mengetahui masalah, dia ketahui dalilnya dan dia amalkan. Adapun berkaitan dengan silang pendapat di kalangan ulama, dalil setiap pendapat, kelemahan setiap pendapat. Setelah itu menguraikan qaulur rajih. Ini pembahasan adalah di tingkat yang lainnya. Bukan hal yang cocok bagi orang yang ingin membangun dasar-dasar ilmiahnya dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan bahwa buku ini di atas madhab Al-Hambali. Di atas madhab Al-Imam Ahmad. Berkaitan dengan al-madahib, tidak dilarang seorang itu mempelajari buku dari madhab manapun. Dan di dalam mempelajarinya tentunya dia terikat dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang pokok di dalam mempelajari ilmu. Orang terikat dengan dalil, berputar bersama dalil. Hanya saja di dalam fikih madhab mempermudah seseorang di dalam mempelajari fikih. Iya, dia akan mendapatkan ringkasan ilmu fikih tersebut dan kesimpulan-kesimpulannya. Dan yang kedua, itu kalau dia tekuni pada satu madhab, ini akan membantu dia untuk konsentrasi memahami kesimpulan. Kalau dia banyak baca dari berbagai madhab, itu akan memecah belah ingatannya, akan memecah belah masail yang dia telah pelajari. Iya. Kalau dia baca misalnya di pembahasan Furudul Wudu, orang-orang Hanabila sebutkan 5, orang-orang Syafi'i sebutkan 6, sebagian madhab menyebut lebih, ada yang menyebut kurang. Maka tidak jelas diingatannya, kewajiban wudu itu ada berapa. Kalau dia tekuni di satu madhab, maka ini akan memperingan ingatan. Ya, ini faedahnya. Adapun bermadhab dengan madhab tertentu, apa hukumnya? Ini kembali kepada tujuan dia bermadhab. Kalau dia bermadhab untuk tertib ilmi, untuk malakah ilmiah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia bermadhab untuk taklid, mengambil masalah tanpa dalil, ini yang dicela oleh para ulama. Dan para ulama kita ketika menjelaskan buku-buku fikih dengan madhab tertentu, iya, mereka menerangkan isi dari buku tersebut dengan dalilnya. Apa yang mencocoki dalil itu yang diambil, dan apa yang tidak mencocoki dalil itu yang ditinggalkan. Dan kita di Indonesia ini yang masyhur adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. InsyaAllah ta'ala kita akan pelajari juga dari madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syarfuddin Abu Najah Musa ibn Ahmad al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan la yanfadu afdala ma yanbaghi ay yuhmadu. Wa sallallahu wa sallam ala afdalil mustafaina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Amma ba'du. Fahada mukhtasarun fil fikhi min muqni'il imamil muwaffaqi Abi Muhammad ala qawlin wahidin wa huwa rajihu fi madhabi Ahmad wa rubbama hadaftu minhu masaila nadiratal wuku'i wa zittu ma ala mithlihi yu'tamad idil himamu qada qasurat wal asbabul musbitatu anin wal asbabul musbitatu an nairil muradi qada qasurat wa ma'asigari hajmihi hawa ma yugni anit tatwili wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin.

Ini nama dia. Kepala orang Romawi, setiap orang yang menjadi raja, mereka gelari dengan nama apa? Dengan nama Kaisar. Nah, dan ini berjalan juga di kalangan para penulis dari As-Salaf hingga hari ini. Mereka memulai buku-buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jar majrur, badis itu, kemudian isim. Dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Dan jar majrur ini harus ada muta'alliknya di dalam bahasa Arab. Dan biasanya orang Arab kalau dia tidak sebutkan fi'il yang dia muta'alliq dengannya, hal tersebut karena fi'il itu telah dimaklumi. Iya. Dan di sini tidak diuraikan fi'ilnya, sebab membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah hal yang dituntunkan di dalam banyak hal. Walaupun tidak lengkap membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillah saja dituntunkan di dalam banyak perkara. Bismillah misalnya, aku membaca Bismillah, aku berwudu, Bismillah, aku menyembelih. Dengan nama Allah, menyembelih. Nah, jadi jar majrur ini muta'alliq dengan fi'il. Dan fi'ilnya, dari sisi bahasa afdalnya, ditakdir mutaakhir, dia belakangan. Dengan fi'il yang munasib, yang mencocoki keadaannya. Nah, diakhirkan fi'il dari ta'alluq ini memiliki dua faedah. Faedah yang pertama adalah seorang mengambil berkah dengan memulai sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, tiga jar wa majrur dahulukan terhadap fi'il, dia memberikan ifadatul hasr, memberikan makna pembatasan, bahwa dia hanya membaca, memulai hanya dengan menyebut nama Allah. Isim artinya nama. Dan dia adalah isim mufrad. Ketika diidhafakan kepada ma'rifah, diidhafakan kepada lafzul jalalah, maka isim di sini memberikan ifadah al-umum. Ya, seakan-akan dia membaca dengan menyebut seluruh nama Allah dari Asma'ul Husna. Allah, lafzul jalalah, adalah nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala al-bari. Dan seluruh nama ikut kepadanya. Seluruh nama ikut kepadanya. Iya. Dan itu adalah al-ismul a'zam, salah satu pendapat ulama. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahil ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sebut nama Allah. Kalau disebut al-aziz al-hamid, kemudian disebut nama Allah. Dan ketika menyebutkan Asmaul Husna, dipakai lafzul jalala Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Disebut dengan nama Allah. Tidak dengan walil rahman, walil rahim, atau walil aziz, walil alim. Tapi dipakai lafzul jalala Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ar-Rahman, Ar-Rahman artinya Maha merahmati, dari kata rahmat. Dan ini dari nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dinamakan nama Ar-Rahman untuk selain Allah. Iya. Dan rahmat yang terkandung di dalam nama ini adalah berkaitan dengan sifat dhatiyah. Karena itu rahmat Allah Ar-Rahman adalah luas, mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia, muslim dan kafir. Ar-Rahim juga bermakna yang maha memiliki rahmat, yang maha merahmati. Tapi rahmat di dalam nama Ar-Rahim ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Karena dia adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena itu Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap kaum mukminin sangat merahmati. Rahima. Jadi dua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari asal katanya sama, bermakna dari kata rahmat. Hanya perbedaannya dari sisi keluasan makna Ar-Rahman itu lebih luas daripada apa? Ar-Rahim. Karena juga dari peletakan dalam bahasa Arab Ar-Rahman 5 huruf dan Rahim apa? 4 huruf. Dua-duanya fi'il, dua-duanya sifat mubalaghah. Dua-duanya isim mubalaghah. Hanya saja di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan di dalam bangunan, dalam jumlah huruf, itu menunjukkan tambahan di dalam makna. Karena Rahman 5 huruf, maka kandungan rahmatnya lebih luas daripada Ar-Rahim. Kalau diartikan, semuanya sama-sama. Artinya yang maha merahmati. Hanya saja orang Indonesia mengatakan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih dan penyayang sama artinya, merahmati. Semuanya dari kata rahmat. Iya. Perbedaan yang lain, kalau Ar-Rahman, dia berkaitan dengan sifat dhatiyah. Kandungannya lebih luas, lebih umum. Adapun Ar-Rahim, itu kaitannya dengan sifat fi'liyah. Ya rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penulis memulainya dengan khutbatul hajah. Alhamdulillahi hamdan la yanfad. Afdala ma yanbagi an yuhmad. Beliau berkata alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Iya. Ini jumlah ismiyah. Ada mubtada dan khabarnya. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Alhamd. Alhamd adalah wasful mahmud bil kamal. Sebagian lagi dari ulama dia mengartikan, mendefinisikan alhamd dzikru mahasinil mahmud mahabbatan lahu wa ijlalan. Hamd adalah pensifatan siapa yang dipuji dengan kesempurnaan. Iya. Kesempurnaan di sini berkaitan dengan keagungan, berkaitan dengan perbuatan baik, dan semisal dengan itu. Definisi yang kedua, alhamd, katakan dikru mahasinil mahmud, mahabbatan lahu wa ijlalan. menyebut kebaikan yang dipuji, cinta kepadanya dan pengagungan terhadapnya. Ya. Jadi, kapan dia sebut karena kecintaan padanya, pengagungan, maka itu disebut hamd. Sebut hamd. Kalau dia katakan singa itu sangat pemberani, ini disebut hamd atau tidak? Tidak disebut hamd. Sebab tidak ada bentuk kecintaan dan ijlal dalamnya. Hanya pengabaran. Ya. Maka alhamd adalah pujian kepada siapa yang dipuji karena kecintaan padanya dan pengagungan. Dan pengagungan. Memulai dengan alhamdalah. Ini dilakukan oleh banyak ulama. Mereka mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berbagai surah dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Surah Al-An'am. Di surah Al-Isra. Di akhirnya wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan. Di awal surah Al-Kahfi. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab. Ya. Banyak lagi dari dan beberapa surah yang lainnya dimulai dengan alhamd. Maka ini adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim. Mengikuti Al-Qur'an Al-Karim. Dan di sini penulis tidak membawakan pujian hamdalah dengan mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Tidak beliau bawakan hal tersebut. Karena itu diajarkan oleh Nabi di khutbatil hajah. Di khutbatil hajah. Kemudian hal tersebut tidak mesti. Karena di banyak keadaan, Nabi ketika naik ke atas mimbar, berbicara, beliau hanya disebutkan, fahamidallaha wa athna alihi. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Iya. Yang hal yang afdal di khutbatul hajah kalau dia membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya. Hanya saja kalau seorang membawakan khutbatul hajah sesuai dengan apa yang mencocoki pembahasannya, maka itu adalah hal yang baik dan dilakukan oleh banyak ulama. Alhamdulillahi, segala puji hanya untuk Allah. Lam di sini disebut dengan nama lam lil ikhtisas wal istifqaq. Lam pengkhususan dan pembatasan hak. Bahwa pujian itu khusus hanya untuk Allah. Segala alhamd hanya untuk Allah wal istifqaq. Dan sebelumnya alif lam di alhamd itu alif lam lil istiqraq yang mencakup seluruh jenis hamd masuk di dalamnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dipuji alhamd untuknya pada segala keadaan. Ya, telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan apabila seorang tertimpa oleh kebaikan dia membaca apa? Alhamdulillahilladzi biniimatihi tatimmu shalihat. Dan kalau dia tertimpa kejelekan, dia membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi dia memuji Allah pada segala keadaan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji pada segala ketentuan dan takdirnya, pada segala agama dan syariatnya. Iya. Dan dialah Allah yang dipuji di awal dan di akhir, secara zahir dan batin. Naam. Alhamdulillahi hamdan la yanfad. Segala puji hanya untuk Allah. Pujian la yanfad, yang tidak pernah habis, tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Hamdan ini masdar ya, mansub, maf'ul mutlak, dan dia apa namanya mentakkid untuk amilnya yang tidak disebut di sini. Nah, alhamdulillahi hamdan, dan dia di sini sebagai takkid pujian la yanfad, yang tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Iya. Afdala ma yanbaghi ay yuhmad. Afdala di fathah lamnya. Sebab dia mansub di sini sebagai hal. Ya, maksudnya dipuji. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji. Afdala dengan pujian yang paling afdal, yang paling baik. Ma yanbaghi ay yuhmad, apa yang sepantasnya Allah dipuji dengannya. Apa yang sepantasnya Allah dipuji dengannya. Nah, dan ini penulis rahimahullah ta'ala telah mensifatkan hamd kepada Allah di sini dengan dua sifat. Yang pertama la yanfad, dan yang kedua afdala ma yanbaghi ay yuhmad. Sifat yang pertama, pujian yang terus-menerus, tidak ada akhirnya. Dan sifat yang kedua, pujian yang paling afdalnya. Pujian yang paling afdal. Pujian yang paling afdal. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maha terpuji, melebihi apa yang sanggup disifatkan oleh para makhluk. Iya. Dan pujian itu alhamd berbeda dengan asyukur. Berbeda dengan kesyukuran. Kalau hamd itu pujian kepada Allah, tidak ada muqabilun nikmah. Tidak ada dia mendapatkan nikmat kemudian dia memuji. Tidak harus dia mendapatkan nikmat kemudian dia memuji. Tapi kalau syukur, syukur adalah pujian karena dia mendapatkan nikmat. Iya. Kalau dari sisi keterkaitannya, syukur lebih luas. Karena syukur berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, dan berkaitan dengan apa? Anggota tubuh. Berbeda dengan hamd. Dia tidak berkaitan dengan anggota tubuh. Dia adalah pujian. Dengan lisan. Yang dia yakini dengan hatinya. Iya. Adapun kesyukuran, kadang dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika haddih. Dan kadang dengan keyakinan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah, diyakini datangnya dari Allah. Dan kadang dengan amalan kesyukuran itu. Allah firman wa'malu ala Dawuda wa'malu ala Dawuda syukra, dan lakukanlah wahai keluarga Daud kesyukuran. Iya. Jadi ini beberapa perbedaan antara alhamd dan asyukur. Setelah menyebutkan pujian kepada Allah, penulis rahimahullah berselawat kepada Nabi. Kata beliau sallallahu wasallam ala afdalil mustafain Muhammadin. Dan semoga Allah memberi salawat dan salamnya kepada hamba terpilih yang paling afdal, yaitu Nabi Muhammad. Salawat secara bahasa itu bermakna doa. Selawat secara bahasa bermakna apa? Bermana doa. Bermana doa. Ini ada di dalam penggunaan bahasa Arab. Dari syairnya orang-orang Arab. Seperti dalam ucapan seorang penyair. Taqulu binti. Wa qad qaribtu murtahilan. Rabbi jannib abi al-awtaba wal-waja'a. Faqultu alayki mithlu alladhi sallayti. Faqtamidhi. Nauman fa inna li jambil mar'i muttaja'a. Putriku berkata, dan saya sudah hampir melakukan perjalanan. Seorang musafir, dia tinggalkan keluarganya. Maka putrinya mendoakan, wahai Rabku, doakanlah. Wahai Rabku, jauhkanlah ayahku dari musibah dan hal-hal yang menyakitinya. Maka sang ayah membalas doanya. Dia berkata, alaiki mitlil ladhi tallaiti, untuk engkau seperti salawat yang kamu ucapkan. Jadi doa itu tadi disebut apa? Disebut salawat. Menunjukkan bahwa salat, salawat dari sisi bahasa bermakna doa. Dan ini digunakan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah firman, khud min amwalihim sadaqatan tatahkiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan salawat di sini bermakna apa? Salat bermakna doa. Maka salawat, salah cara bahasa bermakna doa. Iya, bermakna doa. Adapun di dalam makna salawat, ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Iya. Namun yang paling afdalnya adalah apa yang ditafsirkan oleh Abu Aliyah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dengan sigatul jazm. Abu Aliyah berkata, "Inna as-salata min Allahi tana'uhu 'ala al-musalli 'alayhi fil mala'il a'la." Sungguhnya salawat dari Allah adalah pujian untuk orang yang diberi salawat itu di depan para malaikat yang didekatkan. Al-mala'il a'la maksudnya malaikat yang didekatkan. Nah, jadi kalau didoakan salawat untuk Nabi, semoga Allah memberi salawat untuknya, yaitu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat yang didekatkan di atas langit. Nah, jadi ini makna dari salawat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau terhadap Nabi dan bertaslimlah untuknya. Nah, salawat itu sendiri ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau dia dalam salat bisa menjadi wajib. Iya. Bisa menjadi wajib. Sejumlah ulama mewajibkannya di dalam khutbah Jumat, khutbah Id, istisqa. Dan insyaallah akan datang pembahasan dalam hal ini. Walaupun hukum salawat secara umum adalah sunnah muakkadah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat untuk sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya dengan sekali itu. Bersalawat untuknya 10 kali. Bersalawat untuknya 10 kali. Dan diberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau hidup dan setelah beliau meninggal. Iya. Karena perintah bersalawat untuk beliau terus berlaku setelah beliau meninggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu alayya haitsu kuntum, fa inna salatakum tablughuni." Bersalawatlah kalian terhadapku dimanapun kalian berada, karena salawat kalian itu sampai kepadaku. Ya, salawat itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallallahu wasallam. Wasallam, semoga Allah memberi salam. Ini juga doa, yaitu dia mendoakan taslim untuk Nabi, mendoakan keselamatan. Dan assalam adalah keselamatan dari segala kekurangan dan segala penyakit. Iya. Segala kekurangan dan segala penyakit. Itu assalam. Jadi kalau digabungkan taslim kepada salawat, maka akan didapatkanlah kebaikan itu dan hilang hal yang dikhawatirkan. Karena ketika didoakan taslim untuk Nabi, maka akan hilang segala hal yang dikhawatirkan, segala kekurangan. Dan dengan salawat, doa salawat untuk Nabi akan tercapai sempurna dan apa yang dimintakan untuk beliau. Wa sallallahu wa sallama ala afdalil mustafain. Salawat dan salam, semoga selalu diucapkan kepada afdalil mustafain. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah pilihan-pilihan dari al-mustafain. Yang paling afdalnya adalah ulul azmi. Yang disebutkan di dalam firman Allah, wa ittakhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Sebutkan lima nabi, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka ini ulul azmi. Ulul azmi ini disebutkan juga di ayat yang lain di surah Asy-Syura. Iya. Maka kita berdoa salawat dan salam untuk afdalil mustafain. Al-mustafain jama dari Mustafa. Al-mustafa itu artinya al-mukhtar, yang dipilih. Iya. Yang dipilih. Dan semua nabi dan rasul adalah dipilih. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdalnya. Di dalam sahih Muslim dari hadits Wathilah bin Asqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirinya, "Inna Allah astafa min bani Ismail Kinana, wastafa min Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar." Kata Nabi, sungguhnya Allah memilih dari anak-anak Ismail bani Kinana. Ya, karena Arab ini itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, dari keturunan bani Ismail, Nabi Ismail punya banyak keturunan. Yang dipilih adalah bani Kinana, anak-anak Kinana. Dan Kinana ini banyak lagi keturunannya. Yang dipilih adalah Quraisy. Dan orang-orang Quraisy banyak keturunannya. Ya, dan dari Quraisy yang dipilih adalah Bani Hashim. Dan kata Nabi, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Karena itu saya adalah pilihan dari orang-orang yang terpilih. Nah. Ala afdalil mustafayina Muhammadin, Nabi Muhammad. Ya. Dan ini yang paling afdalnya di dalam bersalawat kepada Nabi, menyebut nama beliau. Sebab kalau dia berkata ala abdihi wa rasulihi, saya terhadap hamba dan rasulnya, semua nabi dan rasul adalah hamba dan rasul Allah. Tapi kalau dia sebut nama nabinya, maka itu yang paling afdalnya. Ya, karena memang salawat itu diarahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Ini salah satu nama dari nama beliau. Dan nama Nabi Muhammad itu banyak ya. Beliau disebut Muhammad, disebut Ahmad, disebut Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah. Iya. Dan ada beberapa penamaan beliau, syah di dalam dua hadis di As-Sahihain. Dan ada di dalam riwayat-riwayat yang lain di luar As-Sahihain. Baik. Wa sallallahu wa sallam ala afdalil mustafain Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad wa ala alihi dan kepada alihi. Al-al yang diinginkan di sini adalah keluarganya. Keluarganya, kerabatnya, apakah itu istri-istrinya dan keturunan beliau dari keluarga beliau. Walaupun kata Ali itu sendiri, kata Ali itu sendiri itu mencakup dua hal, mencakup Al bermana pengikut dan Al kadang bermana kerabat keluarganya. Karena itu dalam menafsirkan wa alihi harus dilihat konteksnya. Kata Al kadang bermana istri-istrinya, kadang bermana keturunannya, dan kadang bermana para pengikutnya, para sahabatnya. Tapi tatkala di sini telah disebutkan kalimat sahabat wa alihi wa ashabihi, maka Al di sini tentunya maknanya adalah apa? Adalah keluarganya. Bermana keluarga. Iya. Baik. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya. Ashab jama' dari sahab. Iya. Dan sahbun itu dia juga isim jama' dari sahib. Sahabat Nabi. Dan sahabat, definisi yang paling bagusnya adalah apa yang disebut oleh Ibnu Hajar. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Iya. Siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan dia mati di atas keislaman. Ini yang disebut dengan sahabat. Siapa saja yang pernah berkumpul dengan Nabi, berjumpa dengannya, melihatnya walaupun sesaat, maka dia telah dihitung sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keutamaan dari para sahabat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi di berbagai ayat. Di berbagai ayat. Iya. Selawat terhadap keluarga bersama Nabi. Ini ada ya di dalam hadis tasyahud akhir. Dalam hadis tasyahud akhir. Iya. Nah ini di oleh sebagian ulama dan juga ada di sebagian riwayat yang lain oleh sebagian ulama. Itu dipandang sebagai hal yang afdal. Kalau dia memberi salawat, dia berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, disebutkan juga keluarganya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini penambahan wa alihi, ini menjadi hal yang mirip dengan orang-orang Syiah. Dan di Al-Quran sendiri hanya disebut salawat dan taslim saja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bagi siapa yang menggunakannya tidak terlarang. Dan siapa yang membatasi dia berkata sallallahu alaihi wasallam saja juga boleh. Kalau dia berkata sallallahu alaihi wa alaihi wasallam juga boleh. Wa man ta'abbad. Dan siapa yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi ini doa untuk keluarga Nabi, untuk para sahabat dan seluruh umatnya. yang beribadah pada beliau. Dan dalam khutbah ini, penulis rahimahullahu ta'ala di kalimat wa man ta'abbad, ini seakan-akan mengisyaratkan tentang pembahasan fikih yang beliau ingin kaji di sini. Pembahasan fikih itu luas, cabang-cabangnya banyak. Karena itu beliau memakai kalimat-kalimat yang mengisyaratkan hamdan la yanfad afdala ma yanbaghi ayyuhmad. Dalam fikih itu seorang memilih masalah dengan dalilnya. Dan di pembahasan fikih dengannya seorang memperbaiki ibadahnya. Memperbaiki ibadahnya. Dan ini disebut dengan nama bara'atul istihlal. Walaupun tidak begitu tampak dari ucapan penulis, tapi bisa diarahkan ke sana. Iya. Wa man ta'abbad. Dan siapa yang beribadah. Itu beribadah kepada Allah. Dan dimaklumi bahwa ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah. Dan yang kedua, mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyaratkan oleh sebagian ulama, syarat yang ketiga, orang yang melakukannya, melakukan ibadah itu adalah orang yang bertauhid. Adalah orang yang bertauhid. Sebab kadang ada orang yang sholat, dia ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi kalau dia adalah seorang musyrik, dia diterima sholatnya. Maka ini tiga syarat. Dari syarat diterimanya amalan. Ya, dan ibadah itu dibangun di atas cintaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Bangun di atas al-mahabbah wa ta'zim pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Amma ba'd. Ini adalah kalimat yang dibawakan untuk masuk ke pembahasan yang akan dibahas. Ini kalimat oleh sejumlah ulama disebut sebagai faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, dan tentang faslul khitab itu, apa yang dimaksud? Ini ada khilaf di kalangan ulama ya. Ada yang menyebutkan bahwa ini sebagai faslul khitab. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mabaat ini adalah kalimat yang dibawakan untuk pindah dari suatu uslub ke uslub yang lainnya. Iya. Pindah dari suatu uslub ke uslub yang lainnya. Dan ini tidak mesti karena kadang sebagian ulama mereka pindah dari sebuah uslub ke uslub yang lainnya tanpa membawakan nama ba'ad. Nama ba'du ini asalnya, kalau dari sisi Arab, amma, ini naibah ya dari syarat dan fi'il syarat. Yang asalnya, mahma yakun min syai'in, mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi ada mahma di depannya. Jadi ringkas. Jadi amma. Iya. Ba'du. Dzarf. Mutalik pada yakun. Dan dia mabni ala dham. Karena diniatkan maknanya. Maka dia di dhamma. Iya. Maka dia di dhamma. Walaupun dia fi mahalli nasbin. Tapi dia di dhamma karena diniatkan maknanya. Ini maklum ya dalam ilmu bahasa Arab. Amma ba'du. Dan ini banyak dilakukan oleh Nabi dalam khutbah-khutbah beliau. Imam Al-Bukhari memberikan judul bab khusus di dalam sahihnya berkaitan dengan masalah penggunaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah yang menggunakan amma ba'du. Kata beliau, fahada mukhtasarun. Maka ini adalah mukhtasar. Karena itu setiap kali menggunakan nama ba'du, itu pada pasti ada huruf apa di depannya? Ada huruf fa sebagai jawab asyarat. Fahada mukhtasarun fil fiqh. W, fahada ini. Ya, ini seakan-akan dia menunjuk sesuatu. Dan penggunaan kalimat ini di depan, itu punya dua makna. Jadi kalau si penulis sudah menulis bukunya, buku sudah jadi, baru dia bikinkan pendahuluan, ini adalah ringkasan, berarti dia menunjuk sesuatu yang sudah jadi. Dia menunjuk sesuatu yang sudah apa? Sudah jadi. Dan kalau penggunaan fahada ini, dia belum tulis buku, baru dia tulis pendahuluan. Fahada ini, maka maksudnya ini, yaitu pembahasan yang masih ada di benaknya. Masih ada di pikirannya yang akan dia tuliskan. Jelas ya? Nah ini dua hal yang boleh digunakan. Dan para ulama yang menulis buku, kadang bukunya jadi dahulu, baru dia bikin pendahuluan. Dan kadang dia bikin pendahuluan dahulu, baru dia tulis bukunya. Baru dia tulis bukunya. Fahada mukhtasarun, ini adalah ringkasan. Al-mukhtasar, ya, dari wazan muftal. Muftal itu isim maf'ul ya. Dari isim maf'ul. Para ulama menyebutkan bahwa mukhtasar itu adalah ma qalla lafdhuhu wa kathara ma'naa. Apa yang sedikit lafadznya dan banyak maknanya, itu mukhtasar. Iya. Dia ringkas, dia perkecil. Dari yang kecil yang sedikit lafadznya ini, maknanya banyak. Maknanya banyak. Ya, dan disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baik pembicaraan adalah apa yang sedikit, tapi banyak dalailnya, banyak kandungannya. Banyak kandungannya. Ya, karena itu dari keistimewaan seorang penuntut ilmu mempelajari fikih, dia akan mempelajari bagaimana cara meringkas pembicaraan. Memilih kalimat-kalimat yang tepat, yang mewakili kalimat-kalimat yang lainnya. Iya. Dan Nabi SAW diberi jawami'ul kalim. Diberi faslul khitab. Yang beliau mampu untuk mengucapkan, menerangkan makna yang luas dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Dan kalimat-kalimat yang ringkas. Nah itu kita perhatikan. Hadith-hadith Nabi. Kalau hadithnya saja sedikit. Tapi disyarah oleh para ulama puluhan jilid. Berjilid-jilid syarahnya. Berjilid-jilid penjelasannya. Iya. Karena itu di bagi seorang penuntut ilmu, apalagi dia adalah seorang alim, hendaknya dia punya pandian di dalam meringkas. Meringkas di dalam pelajaran, di dalam pembicaraan, dalam khutbah, apalagi di khutbah Jumat. Iya. Dia pandai meringkas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ammar bin Yasir riwayat Muslim, "Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhihi." Sungguhnya panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbah itu adalah menunjukkan kedalaman fikihnya. Menunjukkan fikih yang dia miliki. Nah, tabliyu fahada mukhtasarun fil fikhi, ini mukhtasar dalam fikih. Fikih secara bahasa adalah al-faham. Cara al-faham. Allah berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kalian tidak faqih terhadap tasbih mereka. Sungguhnya segala yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Fikih di sini disebut al-faham. Iya. Dan di kisah Nabi Syuaib alaihi salam, ketika beliau mendakwai kaumnya, kaumnya menjawab, "Qalu ma nafqahu katsiran mimma taqul." Mereka berkata, "Kami tidak faqih, tidak memahami banyak dari apa yang kamu ucapkan." Jadi al-fikih secara bahasa adalah apa? al-fahm. Dan sebagian ulama ada yang membedakan antara bacaannya. Beda kalau dibaca faqaha, faqiha, dan faquha. Iya. Ada yang membedakan. Dan ini buku-buku yang memuat pembahasan bahasa Arab lengkap menjelaskannya. Hanya saya isyaratkan saja. Dan secara istilah syar'i, fikih mempunyai beberapa penggunaan. Iya. Ada yang menggunakan fikih dengan makna umum. Segala hal yang dengannya seseorang memahami agama disebut fikih. Nah, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah buat dia faqih dalam agama. Ini fikih dengan makna yang lebih umum. Tapi penulis di sini tidak menghendaki fikih dengan makna umum. Yang dikehendaki fikih dengan makna apa? Makna khusus. Karena kalau fikih dalam makna umumnya itu masuk pembahasan akidah dan masuk dalam pembahasan amaliyah. Sedangkan di sini penulis hanya membahas pembahasan fikih yang berkaitan dengan amaliyah. Iya. Beliau hanya membahas fikih berkaitan dengan amaliyah. Karena itu ulama fikih dan usul fikih menafsirkan kata fikih, mereka definisikan bahwa fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah ma'rifat, mengetahui. Ya. Mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah. Sebagian ulama dia mengatakan al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui. Ya, dan banyak dari ulama menggunakan kata ma'rifah karena ma'rifah itu mengandung al-ilm wal wadhan. Ya. Dan banyak dari pembahasan fikih sifatnya dhanniyah. Dia menrajihkan, maksudnya rajihnya dhanni, bukan hal yang meyakinkan. Karena itu dipilih memakai kalimat ma'rifah. Al-ahkam jama' dari hukum. Jama' dari hukum. Asy-syar'iyyah adalah syar'i. Al-amaliyah berkaitan dengan amaliyah. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah. Dan kalimat bi adillatiha at-tafsiliyah ini keluar darinya pembahasan usul fikih. Bahwa usul fikih itu dengan adillah apa? Adillah ijmaliyah. Dan di sini adillah tafsiliyah. Iya. Dan di definisi fikih ini, terdapat di dalamnya sejumlah faedah. Faedah yang pertama bahwa seorang faqih, dia mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan masail dan dalail. Karena itu kata sebagian ulama, fikih itu adalah masail wa dalail. Fikih adalah masail dan apa? Dalail. Ada masailnya. Masail jama' dari masalah. Cabang-cabang pembahasan yang dibahas. Dan ada dalailnya. Dalail jama' dari apa? Dalil. Iya. Dan yang kedua yang ingin saya tegaskan di pembahasan fikih, bahwa fikih itu harus ada dalil. Harus ada dalil. Karena seorang yang tidak berpegang kepada dalil, dia hanya mengambil masail saja, tidak mengikuti dalil, itu bukan seorang faqih. Dan seorang yang memiliki fikih. Karena itu Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala menulis kesepakatan ulama. Menukil kesepakatan ulama dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Beliau menukil kesepakatan ulama bahwa seorang muqallid itu bukanlah alim. Kalau dia muqallid ikut-ikutan, hanya diambil tidak tahu apa dalilnya, dia bukan alim. Seorang yang faqih, ya harus dia ketahui. Dia baca kitab dan dia ketahui dalilnya. Dan ini ditelantarkan dari banyak orang yang mempelajari madhab fikih. Dia baca buku di sebuah madhab, dia hanya mengambil isi dari buku tersebut, kesimpulannya, dan tidak mempertanyakan dalil. Dan ini taklid namanya. Dan ini bukan ilmu. Bukan ilmu. Iya. Karena itu orang-orang yang seperti ini modelnya, kalau ditanya tentang masail ilmiah, dia tidak menjawab dengan qala Allahu wa qala Rasuluhu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tapi dia sebutkan berkata Nawawi di dalam buku ini, berkata Abu Syuja di dalam buku ini, ya, dan berkata Al-Hadrami di dalam Safinatun Najah, dan berkata si fulan, ya, dalam buku ini. Ini dia hanya mengambil lafaz dari ulama, tidak mengetahui dalil. Ini bukan seorang alim. Seorang alim, kalau dia menukil dari ulama, dia tahu dalilnya apa. Iya. Dengan dalilnya. Inilah yang dikatakan al-fiqh. Al-faqih. Nah. Baik. Jadi sekali lagi, fiqh itu ma'rifat ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Dari dalilnya secara terperinci. Iya. Kita penulis fahada mukhtasarun fil fiqhi. Ini mukhtasar dalam fikih. Ingat, mukhtasar ringkasan dalam pembahasan fikih. Ya. Sekali lagi, mukhtasarat itu penting. Dia seperti usul ilmi. Usul ilmiah bagi seorang penuntut ilmu. Kalau dia ingin membangun pohon ilmunya, membangun bangunan keilmuan, dia harus menanam akarnya. Harus membangun pondasinya. Bagaimana mungkin seorang ingin membangun bangunan di atas tempat yang tidak ada pondasi? Atau ingin dia mendapatkan pohon tidak pernah dia tanam bibitnya, akarnya? Iya. Agar ada dasar pijakan. Nah, ringkasan-ringkasan yang seperti ini adalah pijakan-pijakan dasar. Nah, itu kata para ulama, man dayya al-usul, hurimal usul. Hurimal usul. Siapa yang menelantarkan al-usul, hurimal usul. Maka dia diharamkan untuk sampai. Tidak mungkin dia sampai pada apa yang dia tuju. Baik. Kata beliau rahimahullah, min mukni'il imami al-muwaffaqi Abi Muhammadin. Jadi ini mukhtasar fikih diambil dari mana? Diambil dari mukni'. Kitab al-mukni' karya al-imam al-muwaffaq Abi Muhammad. Maksudnya Abi Muhammad ibn Qudama. Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi. Ya. Ibn Qudama al-Maqdisi. Rahimahullahu ta'ala. Ibn Qudama al-Maqdisi. Rahimahullahu ta'ala. Diambil dari kitab al-Muqni' karya beliau. Dan dimaklumi bahwa Ibn Qudama meninggal tahun 620 Hijriah. Iya. Berbeda dengan penulis. Penulis datang setelah Ibnu Qudama. Beliau meninggal di tahun 968 Hijriah. Imam Al-Hajjawi. Nah. Ibnu Qudama dimaklumi bahwa beliau menulis 4 buku. Yang pertama namanya Al-Muqni'. Yang pertama namanya Umdatul Fiqh. Yang kedua namanya Al-Muqni'. Yang ketiga namanya apa? Al-Kafi. Dan yang keempat namanya Al-Mughni. 4 buku beliau tulis. Umdatul Fiqh, beliau hanya membawakan kesimpulan madhab di atas satu pendapat yang rajih. Ini Umdatul Fiqh. Kalau Al-Muqni', kalau Ibnu Qudama, disebutkan madhab itu dengan dua pendapat, dua wajah atau dua sisi di dalam madhab. Tapi belum disebutkan dalil-dalil ta'lil, tidak banyak diterangkan. Kemudian Al-Kafi di atasnya lagi. Karena Al-Kafi sudah disebutkan sisi-sisi pendapat di dalam madhab, dua atau dua sisi, dua wajah, disebutkan dalil dan disebut ta'lilnya di dalam Al-Kafi. Ya, dan yang terakhir, Ibnu Qudamah menulis kitab Al-Mughni, disebutkan seluruh pendapat dalam madhab, sekaligus dia terangkan madhab-madhab fikih yang lainnya. Jadi ini empat pembahasan fikih disusun oleh Ibnu Qudamah secara berurut. Yang kata sebagian dari ulama kita di masa ini, yaitu Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, beliau katakan bahwa Ibnu Qudamah menulis empat buku untuk empat tingkatan madaris. Umdatul Fiqh untuk tingkatan SD. Al-Mughni untuk tingkatan SMP. Ya. Al-Kafi untuk tingkatan SMA dan Al-Mughni untuk tingkatan kuliah. Jelas ya? Dan penulis di sini, beliau meringkas Al-Mughni. Jadi Al-Mughni diringkas lagi dari tingkatan yang kedua, Al-Mughni diringkas menjadi tingkatan pertama. Jelas ya? Karena itu beliau katakan, Mimukni lima wal muwaffaq Abi Muhammad ala qawlin wahid. Diringkas di atas satu pendapat. Ya, kalau Ibnu Qudamah sendiri, beliau sebutkan beberapa pendapat ya, dua pendapat. Ya. Di dalam kitabnya Al-Mughni. Tapi oleh penulis diringkas di atas satu pendapat saya. Di atas satu pendapat. Sehingga mudah bagi seorang itu mendapatkan manfaat dan faedahnya. Keistimewaan kitab Zadul Mustaqni ini, masail-masail yang dibahas di dalam kitab itu lebih banyak daripada yang lainnya dan lebih detail. Dan dia dalam bentuk ringkasan masih di atas satu pendapat. Berbeda dengan sejumlah dari buku, kalau ingin kita dapatkan masail lebih luas, kadang kita harus masuk di dalam pembahasan silam pendapat. Dan ini tentunya adalah hal yang lebih berat. Karena itu dari sejumlah ulama mutaakhirin, mereka meringkas lagi dari buku-buku madhab yang banyak masailnya diringkas menjadi mukhtasar, ringkasan. Inilah yang dilakukan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Nah. Kemudian beliau katakan, ala qawlin wahidin wa huwa rajih di madhabi Ahmad. Itulah yang rajih di madhab Imam Ahmad. Maksudnya yang rajih yang dipilih oleh siapa? Yang dipilih oleh penulis dari madhab Imam Ahmad, yang diambil dari Al-Mughni. Tapi belum tentu rajih menurut pendapat ulama yang lainnya. Jelas ya? Karena di Al-Mughni sendiri disebut dua pendapat. Ya, dan Imam dan Ibnu Qudamah tentunya merajihkan, hanya saja di sebagian madhab kadang ada pendapat yang lainnya lebih kuat. Pendapat yang lainnya lebih kuat. Jadi ini rajih di dalam madhab Imam Ahmad. Ya, dalam tulisan penulis, dalam ukuran penulis. Nah, Imam Ahmad rahimahullah punya banyak murid. Banyak murid beliau berada di Irak. Dan ada murid-murid beliau berada di Mesir, di Syam. Karena itu madhab Hanbaliyah, dia kuat di banyak tempat. Khususnya di Irak, di Syam, di Irak, kemudian di Najd sekarang ini. Kalau dahulu ada di Mesir, di Irak, di Syam, di Harran, itu semuanya ada madhab Hanbali. Ya, walaupun sekarang ini di Mesir dan di Syam yang mendominasi adalah madhab Syafi'i. Yang mendominasi adalah madhab Syafi'i. Iya. Jadi ketika dikatakan oleh penulis di madhab Imam Ahmad, ya madhab secara bahasa adalah tempat untuk pergi ya. Pemikiran seorang, pendapat seorang itu madhab secara bahasa. Adapun secara istilah, madhab adalah ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. Apa yang dikatakan oleh seorang mujtahid dengan dalilnya, dan dia meninggal dalam keadaan mengucapkan seperti itu. Iya. Nah, itu definisi madhab dalam pengertian khusus ya. Dalam pengertian khusus. Iya. Jadi Imam Ahmad ketika berpendapat dengan semua pendapat dan beliau meninggal di atas hal itu, itulah yang dikatakan madhab. Cuman penulis di sini tidak mengartikan madhab dengan arti khusus ini. Tapi beliau artikan arti lebih umum. Madhab maksudnya adalah apa yang sudah terkenal di kalangan pengikut madhab itu. Apakah Imam Ahmad maupun yang lainnya. Masyhur di dalam madhab. Nah, kata beliau, وَرُبَّمَا حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ نَادِرَةَ الْوُقُوءِ. Kadang saya hapus dari Al-Mukni sejumlah masail jarang terjadi. Ya, jadi ada masalah-masalah di Al-Mukni jarang terjadi, disebut oleh Ibnu Qudamah. Ini oleh penulis apa? Dihapus. Dihapus oleh penulis. Jelas ya? Banyak masail yang ada sejumlah masalah yang seperti itu. Tapi bersamaan dengan itu kata beliau, wazidtu ala ma mithlihi yu'tamad. Tapi saya ganti dengan masalah yang lain yang bisa dijadikan sandaran. Karena banyak berulang masalah itu. Nah, jadi kalau dia ganti dengan yang lainnya, berarti ini penulis mengambil dari selain kitab Al-Mukni. Mengambil dari selain kitab Al-Mukni. Iya. Dan ini yang seperti ini dikatakan dengan nama Ziyadat Al-Mukhtasarat. Jadi ada ringkasan. Sekarang penulis Zadul Mustaqni meringkas dari kitab apa? Al-Mukni. Ya? Dia ringkas dari kitab Al-Mukni. Dari ringkasan, ada yang dia tambah. Tidak ada di Al-Mukni. Maka ini tambahan namanya. Ziyadat. Ya. Jelas ya? Ini ziyadat. Tapi ziyadat itu diambil dari madhab Imam Ahmad juga. Bukan dari Al-Mukni, tapi di buku-buku yang lainnya dari madhab Imam Ahmad. Iya. Baik. Dan Zadul Mustaqni ini dari buku penulis yang banyak ditekuni oleh para ulama kita di belakangan karena keindahan susunannya dan banyak masailnya. Karena itu banyak diajarkan oleh ulama kita. Ya, Al-Bahuti mensyarah buku ini dengan judul Ar-Radul Murbi'. Kemudian syarah Ar-Radul Murbi' ini disyarah lagi oleh Al-Syeikh Ibn Qasim. Ya, di dalam hasyiah beliau. Beliau punya hasyiah dicetak dalam apa namanya, banyak jilid. 8 jilid atau 7 jilid. Demikian pula ada hasyiah lain, ada hasyiah Al-Anqari. Kemudian ada hasyiah Syekh Ibn Butain, Mufti An-Najd waktu itu. Iya. Untuk kitab Zadul Mustaqni sendiri. Adapun kitab Al-Mukni karya Ibn Qudama, Al-Mukni ini dari buku yang paling banyak syarahnya. Buku yang paling banyak syarahnya. Nah, karena itu pembahasan dari buku ini, ya banyak rujukannya. Dan di antara ulama kita di masa ini yang mensyarahnya, adalah Syekh Ibn Utsaimin. Beliau syarah dalam, dicetak dalam 15 jilid, dengan judul Asy-Syarhul Mumti'. Dan juga di antara mensyarahnya adalah Syekh Shalal Fauzan. Ya, di dalam 4 jilid. Dan syarah beliau diberi judul Asy-Syarhul Mukhtasar ala Matni Zadil Mustaqni. Iya. Kemudian penulis berkata, kenapa beliau meringkas? Apa alasan beliau meringkas? Kenapa beliau membuang masalah-masalah yang jarang terjadi? Kemudian menambah masalah lain. Apa sebabnya? Beliau terangkan sebabnya. Idil himamu qad qasarat. Karena himam semangat para penuntut ilmu itu sudah kasurat. Ya. Sudah pendek semangatnya. Ya beda ya dengan orang-orang terdahulu semangatnya. Sangat tinggi. Suatu hari Ibnu Jarir At-Tabari berkata kepada murid-muridnya, saya akan mengimla untuk kalian kitab di dalam tarikh. Kitab di dalam tarikh. Ya. Yang kita akan sebutkan dengan sanad-sanad dan periwayatan. Kata murid-muridnya, ini akan memakan seluruh umur kita. Maka beliau pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianggap musibah oleh beliau. Ya. Ba'ufatil himam. Semangat sudah melemah. Akhirnya beliau tetap mengimla kitab itu. Dan jadilah tarikh beliau yang hingga hari ini menjadi kebanggaan umat Islam. Yang dicetak lebih dari 30 jilid. Setelah itu beliau berkata lagi, saya akan mengimla buku berkaitan tentang tafsir. Beliau juga berkata, ini akan habis umur. Dengan gaya penulisan dan imla seperti itu. Beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da'afatil himam. Himmah telah melemah. Beliau mengimla sampai selesai tafsir beliau yang terkenal dengan nama tafsir At-Tabari itu. Nah, karena itu di masa itu saja kadang sebagian penuntut ilmu dianggap sudah lemah semangatnya. Sekarang penulis berkata di masanya sudah lebih lemah lagi. Apalagi di masa sekarang. Ya. Yang kerjanya ingin santai-santai saja. Dipikirnya seorang belajar tidur tiba-tiba menjadi alif. Iya. Karena itu beliau ini meringkas dengan alasan ini. Al-himam qad qasarat. Ya. Qad qasarat. Wal asbabul musabbitatu an-nailil muradi qad kathurat. Dan sebab-sebab yang memalingkan dari mengambil keinginan, ya, dari mencapai maksud, sangat banyak sebab itu. Ya, sekarang sebab-sebab yang mengakhirkan, yang melalaikan seorang dari belajar, itu sangat banyak sekali. Kadang-kadang seorang penuntut ilmu, dia ingin belajar. Ya, sudah berada di ma'had kadang. Tapi sekarang dengan mudahnya fasilitas, mana semakin banyak sebab yang memalingkan dia dari menuntut ilmu, membuatnya semakin malas. Dan ini musibah di masa ini. Iya. Karena itu penulis meringkas. Disebabkan karena ini. Beliau ingin memberikan hal yang terbaik bagi para penuntut ilmu. Agar supaya mereka bisa mempelajari ilmu itu dengan benar. Iya. Dengan metode yang baik. Kata beliau, ma sigari hajmihi hawa ma yugni anit tatwil. Walaupun kecil bentuknya, ukurannya kecil ringkasan ini, tetapi di dalamnya terdapat kandungan apa yang mencukupi dari penjelasan yang panjang. Ya. Dan ini terbukti ya, mukhtasarnya ringkas seperti ini. Ada yang mensyarahnya 15 jilid, ada yang 4 jilid. Hah? Ini menunjukkan bahwa ringkasan-ringkasan itu mencukupi hal yang panjang. Nah, baik. Kalau begitu ringkasan beliau ini memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama, dia diringkas dari kitab Al-Mughni. Dan kitab Al-Mughni ini pegangan ulama Hanabila. Yang kedua, ringkasan ini di atas satu pendapat saya. Tidak banyak pendapat yang membuat ingatan seorang penuntut ilmu itu bercabang. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkannya di atas pendapat yang rajih dengan dalilnya. Pendapat yang rajih sesuai dengan dalil di dalam madhab Imam Ahmad. Ini tentunya akan menyebabkan seorang itu lebih menerima. Kemudian yang keempat, buku ini oleh penulis dihilangkan masail yang nadir, jarang terjadi, dan beliau masukkan masalah-masalah yang banyak terjadi dan sering ditanyakan. Kemudian yang kelima, dari keistimewaannya, walaupun ringkas tapi dia mencukupi. Dan di akhirnya beliau berkata, wala haula wala quwata illa billah wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Nah. Baik, selesai sudah. Muqaddimah insyaallah taala besok kita akan masuk di dalam pembahasan. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.